يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نوري الأطواني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر atau dengan

pelajaran bagi kita di saat-saat yang dekat dan beradakan pemilu untuk bangsa kita ini. Semoga yang maju adalah pemimpin-pemimpin yang membela Islam. Doakan semua calon yang akan naik, yang akan membela Islam, yang akan menegakkan kemuliaan Islam, yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah doa yang diajarkan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Al-Muslim Al-Habib Umar bin Hafidz. Kita bersama-sama melanjutkan doanya untuk keselamatan muslimin dan untuk naiknya pemimpin-pemimpin yang baik. Dan jika di antara mereka yang masih dalam banyak kekurangan, semoga dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada masjid, tidak ada musola di Lian Barat. Kira-kira 100 kilo itu, lebih dari 60 kilometer dari Najib. Itu cuma ada satu musola itu pun selalu dirongrong oleh orang-orang yang non-muslim untuk segera dirobohkan. Jadi musola ini, bukti ini berjuang untuk terus mempertahankan musola itu dengan segala keterbatasan, dan dia mohon doa karena beliau akan maju jadi calon legislatif dan lebih kuat di dalam pemerintahan. Dan doakan bukannya supaya beliau terangkat, tapi akan selalu diberi kemudahan oleh Allah. Juga calon-calon legislatif yang hadir bersama kita di sini, Bapak Abdul Razak, Bapak Haji Ashraf Ali, dan seluruh calon legislatif yang akan naik membela Islam agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh provinsi di Republik Indonesia, semua calon legislatif yang niat untuk mendukung kemuliaan dan kemuliaan Islam, semoga Allah SWT angkat mereka dan Allah singkirkan mereka yang berniat untuk merusak Islam. Amin. Demikian nanti ada doa kita mintakan kepada Ayah dan Kepala Tersayi Lahirin Sofyan Masyidhan agar Allah bihi Bapak Masyidhan. Sebelum doa, mari kita doakan khusus pada Habib Muntir, umumnya pada kita sekalian. Mudah-mudahan al-karam untuk kita Habib Muntir, pribadi yang umur.